Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Kita lanjut insyaallah di al-majlis as-sani asyar. Majlis yang ke-12 Finna'u asani min tilawatul Qur'an. Jenis yang kedua dari membaca Al-Quran. Beliau menyebutkan rahimahullah, wahai saudara-saudaraku, telah berlalu di majlis yang ke-5 bahwasannya membaca Al-Quran itu terbahagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah membaca yang mementingkan dari segi lafaznya. Dan ini sudah berlalu pembahasan terkait hal ini. Kemudian yang kedua adalah membaca yang terkait dengan hukum-hukumnya. Membenarkan isi khabar-khabarnya dan mengikuti, menjalankan apa-apa dari hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Baik menjalankan perintah ataukah meninggalkan larangan-larangan. Dan ini adalah jenis yang merupakan tujuan yang paling besar diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi yang penuh dengan barokah agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki pemikiran itu bisa mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu, para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka dahulu mempelajari Al-Qur'an. Mereka membenarkan isinya. Mereka menerapkan hukum-hukumnya dengan penerapan yang begitu nyata, baik dari segi akidah yang kokoh, keyakinan yang jujur. Mereka menerapkan Al-Qur'an Karim dengan sebenar-benarnya. Inilah yang dimaksud dengan bacaan Al-Qur'an yang, atau tujuan membaca Al-Qur'an adalah untuk diamalkan dan untuk diterapkan. Para salaf dulu, ya, kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, dahulu orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an seperti sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi 10 ayat, bahwasanya dahulu apabila mereka mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, lam yatajawazuha hatta yata'allamu ha wa ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Mereka tidak melewati 10 ayat tersebut sampai mereka betul-betul mendalami pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam 10 ayat tersebut, kemudian sampai mereka mengamalkan dari 10 ayat tersebut. Lalu mereka mengatakan tata'allamanal qur'ana wal ilma wal amal jami'a. Maka kami mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu, dan kami mengamalkannya sekaligus. Ini keterangan dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, "Hadza an-naw' min at-tilawah walladhi 'alaihi madarus sa'adah wasyaqawah." Jenis yang satu dari cara membaca Al-Qur'an ini, jenis ini dari cara membaca Al-Qur'an ini merupakan poros kebahagiaan atau kecelakaan seorang hamba. Kalau jenis yang kedua ini diamalkan dengan benar, maka seorang akan bahagia. Tapi kalau sebaliknya tidak diamalkan dengan benar, maka seorang hamba akan celaka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Thaha ayat 123-127, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala yadillu wala yasqa." Maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sekali-sekali dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka." Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Kemudian orang tadi mengatakan, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat." "Qul kadzalika atatka ayatuna fanasita." Demikianlah, karena dulu ketika di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, tapi engkau melupakannya. "Wa kadzalika al-yauma tunsa." Maka demikian juga pada hari ini, di hari kiamat, kamu pun dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. "Wa kadzalika najzi man asrafa." Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang melampaui batas, menzalimi diri mereka. "Walam yu'min bi ayati rabbih." Dan tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. "Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa." Dan sungguh azab akhirat itu lebih keras dan lebih abadi. Kata Syekh rahimahullah, maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya, mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Dan yang paling agungnya adalah Al-Quranul Azim. Dan Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan tentang hukuman siksaan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Adapun pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya, maka pahalanya adalah mereka tidak akan tersesat dan mereka tidak akan sengsara. Allah akan menghilangkan kesesatan dan kesengsaraan. Maka hal ini terkandung di dalamnya, Allah akan memberikan petunjuk yang sempurna dan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan akhirat. Adapun hukuman buat mereka yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka hukumannya adalah kesengsaraan, kesesatan di dunia dan akhirat. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka dia ketika hidup di dunia akan mengalami kesedihan, kesengsaraan jiwa, karena dia tidak memiliki akidah yang benar dan juga tidak mengalami atau tidak mengamalkan amalan yang soleh. Ya, Allah katakan ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, dan mereka itulah orang-orang yang lalai dari Al-Qur'anul Karim. Surat Al-A'raf ayat 179. Demikian juga beliau menyebutkan rahimahullah, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dia nanti di alam kuburnya akan mengalami kesempitan, akan mengalami himpitan, dan sungguh akan dihimpitkan kuburnya kepada orang ini sampai tulang-tulang rusuknya bersilang-silangan. Dan dia nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma ala wujuhihim umya wa bukman wa summa. Dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra ayat 97, kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah mereka buta, mereka bisu, mereka tuli. Ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Ya, kullama khobat zidnahum sa'iro, ketika mereka sudah mengalami dahsyatnya azab neraka, kami akan tambah lagi panasnya api neraka. Maka ketika mereka dalam keadaan membuta di kehidupan dunia, membuta dari melihat kebenaran, mereka merasa tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka juga menahan lisannya, tidak mau berucap dengan kebenaran. Maka yang seperti ini, ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqulu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Mereka mengatakan, sungguh hati-hati kami terkunci dari apa yang engkau wahai para rasul ajakkan kepada kami, dakwahkan kepada kami. Wa fi adhanina waqru, dan dalam telinga-telinga kami terdapat penyumbat. Wa mim bainina wa bainika hijab, dan antara kami dengan kalian wahai para rasul ada hijab. Ini perbuatan mereka di dunia. Tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau untuk melihat kebenaran Al-Quran. Jazahumullahu fil akhirati bimithli makanu alaihi fid dunia. Allah pun membalas, memberikan balasan kepada mereka di alam akhirat dengan semisal apa yang mereka amalkan di kehidupan dunia. Ya, mereka dalam keadaan Allah sia-siakan diri mereka, ya, dikarenakan mereka telah menyia-nyiakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasan sesuai dengan jenis amalannya. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dari Sahih Bukhari rahimahullah, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dahulu ketika selesai menjalankan salat 5 waktu, ya, beliau menghadap kepada kami, menghadapkan wajahnya kepada kami. Beliau kemudian mengatakan, man ra'a minkum al-lailah ru'ya. Siapa di antara kalian yang melihat mimpi tadi malam? Maka jika ada seorang yang melihat mimpi tadi malam, ya, sahabat tadi pun menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada kami, hal ro'a ahadun minkum ru'ya, apakah salah seorang dari kalian melihat mimpi tadi malam? Kulna la, kami mengatakan tidak. Qal lakinni ra'aitu lailata rajulaini atayani. Kemudian Nabi SAW mengatakan, akan tetapi saya tadi malam melihat di dalam mimpi ada dua orang yang mendatangiku. Fantolakna hatta ataina ala majja matojiin. Kami kemudian bertolak sampai kami mendatangi sebuah tempat tidur. Baiza akharu qaimun alaihi bi sahratin. Tiba-tiba di tempat tidur tersebut ada seorang yang lagi tidur. Kemudian ada orang yang satu lagi berdiri. Mereka atau orang yang berdiri tadi mengambil sebuah batu besar, ya, wa huwa yahwi bi safratil ra'si fayathlahu ra'sahu fayatadahdahu al-hajar hahuna. Kemudian orang yang berdiri tadi, dia menghantamkan batu besar tersebut di kepala orang yang tidur tadi. Setelah itu, ya, hancur, ya, kepalanya orang tersebut. fayatbi'u al-hajar fayakhuduhu, kemudian diambil kembali batunya, kemudian dihantamkan kembali, falayarji'u ila rajul hatta yasihha, kemudian tidak kembali kepada orang tersebut sampai orang yang hancur kepalanya tadi kembali sehat kepalanya. Hatta yasiha ra'suhu kamakan, sebagaimana semula. Summa ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'al bihi al-marratal ula. Kemudian orang yang berdiri tadi kembali melakukan apa yang dia lakukan di kali yang pertama. Terjadi pemandangan yang begitu mengerikan. Kepalanya dihancurkan dengan batu yang begitu besar. Ketika sehat kembali, pulih kembali kepalanya, dipukul kembali dengan batu besar tersebut. Fakultu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, subhanallah, mahadha, maha suci Allah, apa pemandangan ini? Fakualali, maka dua malaikat tadi mengatakan, intalik, ya, berangkatlah engkau kembali. Sampai kemudian disebutkan kisah yang panjang dari hadis ini, ya. Kemudian dinyatakan, amar rujul alladhi ataita alaihi yuthlar ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang engkau datangi, yang engkau lihat kepalanya dihantam dengan batu besar, fahuwa rajul ya'khudhul Qur'an fayarfudhuhu, maka itu adalah orang yang dulu di dunia mengambil Al-Qur'an tapi kemudian dia menolaknya. Ini yang menjadi syahid pembahasan Asy-Syaikh rahimahullah. Orang-orang yang mengambil Al-Qur'an kemudian dia meninggalkannya, menolaknya, tidak mau menerima isi kandungan dari Al-Qur'an. Wa yanamu 'ani shalatil maktubati. Kemudian dia juga tertidur dari salat lima waktu. Yakni dalam artian dia bukan tertidur yang diterima uzurnya, tapi dia sudah mendengarkan azan tapi dia terus tidur dan tidak mau mengerjakan salat lima waktu. Inilah azab yang begitu besar bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, dan juga orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat lima waktu, melanjutkan tidurnya dan dia sudah mendengarkan azan. Demikian juga beliau membawakan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam pernah berkhutbah kepada manusia ketika hajjatul wada. Beliau menyatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'buda fi ardikum, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian, yakni di jaziratul Arab. Walakin radiya an yuta' fi ma siwa dzalik mimma tahaqaruna fi min a'malikum fahdharu. Akan tapi syaitan itu ridho untuk ditaati di dalam perkara yang selain daripada itu, dari perkara-perkara yang kalian anggap sepele dari amalan-amalan kalian. Fahdharu, maka waspadailah, jangan kalian meremehkan amalan-amalan. Syaitan itu ridho ketika seorang hamba meremehkan amalan-amalan ibadah. Kemudian beliau melanjutkan, inni taraktu fikum ma intamassaktum bih falan tadillu abada. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah kalian, selama kalian berpegang dengan perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat Al-Imam Hakim dengan isnad yang sahih. Demikian juga nasrul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata Rasulullah SAW bersabda, yumatsalul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan, nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan diwujudkan dalam wujud seorang manusia, seorang laki-laki. Fayu'tabir rajul qad hamalahu fa khalafa amrahu. Kemudian didatangkan seorang hamba yang dulu dia pernah membawa Al-Quran, tapi ternyata perkaranya dia menyelisih Al-Quran. Fayumatsalu lahu khosman, Maka Al-Quran itu dijadikan sebagai musuh bagi orang ini. Ya, orang tadi mengatakan, wahai Rabbku, engkau dulu membawakan kepadaku Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran ini menjadi musuh. Ya, sungguh jelek sekali orang yang membawa Al-Quran ini. Ya, dalam keadaan apa? Ta'adda hududi wa dhaya'a fara'idi wa rakiba ma'siyati wa taraka ta'ati. Ternyata orang ini justru melanggar batasan-batasan Allah, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah. Orang ini justru berbuat maksiat-maksiatnya kepada Allah dan meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Fama yazalu yukhzifu alaihi bil hujaj hatta yuqal sya'nuka bih. Terus menerus orang ini dihujat, orang ini terus disudutkan, disalahkan sampai dikatakan memang engkau itu demikian. Faya khuduhu biyadihi fama yursiluhu hatta yukibbahu ala min kharihi finnar. Kemudian ya, orang tersebut akhirnya diambil, dicampakkan dengan tangannya sampai diseret, dan diseret dengan wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang Al-Quran itu akan menghujat orang-orang yang tidak mau mengamalkannya, sebagaimana dalam hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran adalah hujjah yang akan membelamu, atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menghujat dirimu, membela kalau seandainya dirimu mengamalkannya, dan akan menyudutkanmu apabila engkau tidak mengamalkannya. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan juga di sini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Qur'an, atau perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Qur'an syafi'un musyaffa'un. Al-Qur'an adalah bisa memberikan syafaat, ya, dan bisa menjadi sebab datangnya syafaat dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Maka barang siapa Al-Quran dia jadikan di hadapannya, barang siapa yang dia menjadikan Al-Quran senantiasa di hadapannya sebagai pedoman hidupnya, dia amalkan, maka Al-Quran akan menuntun dirinya ke dalam surga. Waman ja'alahu khalfal lahri. Barang siapa yang Al-Quran diletakkan di belakang punggungnya, yakni tidak diamalkan, saqahu ilannar, maka Al-Quran akan menuntun dia ke dalam api neraka. Fasubhanallah, betapa celakanya orang-orang yang Al-Quran menjadi musuh, menjadi lawannya nanti di alam akhirat. Bagaimana akan bisa, siapa yang bisa engkau harapkan, ya, kalau seandainya engkau sudah menjadikan Al-Quran sebagai musuhmu nanti di hari kiamat, ya, maka sungguh celaka, ya, bagi orang-orang yang senantiasa melemparkan Al-Quran di belakang mereka, yang tidak mau mengamalkan Al-Quranul Karim, dan sungguh celaka orang-orang yang dia menjadi musuh dari Al-Quranul Karim nanti di hari kiamat. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kata saya rahimahullah, inilah kitabullah yang senantiasa dibaca di hadapan kalian, yang senantiasa diperdengarkan, dilantunkan, Al-Quran yang mulia, yang mana Al-Quran kalau seandainya diturunkan kepada gunung, niscaya gunung akan merasa khusyuk dan akan merasa remuk ketika mendengarkan keagungan dan kebesaran Al-Quranul Karim. Ya. Wa ma'a hadza fala udhunun tusma. Fala udhunun tasma, wala ainun tadma, wala qalbun yahsha. Akan tapi bersamaan dengan itu, ya, banyak atau tidak ada lagi telinga-telinga yang mau menghayati Al-Qur'an. Tidak ada lagi mata yang bisa meneteskan Al-Qur'an, meneteskan air mata karena mendengarkan Al-Qur'an. Tidak ada lagi hati yang akan khusyuk ketika mendengarkan Al-Qur'an. Walam tithalun lil-Qur'an fayurja bihi an yashfa'a. dan ternyata tidak ada orang-orang yang mengamalkan, merealisasikan hukum-hukum Al-Quran yang akan diharapkan akan bisa mendatangkan syafaat. Sungguh kata beliau rahimahullah, hati-hati yang kosong dari takwa, hati-hati yang roboh, hati-hati yang telah terliputi tumpukan-tumpukan kegelapan-kegelapan dosa yang mana dengannya dia tidak bisa melihat, tidak bisa lagi mendengar betapa banyak ayat-ayat yang telah dibacakan kepada manusia kita semuanya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan, akan tetapi hati-hati kita menjadi seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Subhanallah, betapa banyak beriringan bulan Ramadan, berturut-turut bulan Ramadan, tapi ternyata keadaan kita, kata Syekh rahimahullah, keadaan kita seperti keadaan-keadaan orang-orang yang sengsara. Subhanallah, dalam keadaan Al-Quran sudah dibaca di setiap Ramadan, tapi sepertinya hati kita begitu, seperti itu terus, tidak begitu banyak terjadi perubahan. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara perkara yang butuh untuk senantiasa kita introspeksi diri-diri kita. Di dalam kita membaca Al-Quranul Karim, berupayalah untuk kita senantiasa menghayati dan mentadaburi, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dari isi Al-Quran kepada kita, untuk bisa menjadikan hati-hati kita menjadi hati-hati yang bercahaya bi'idznillahi ta'ala. Allah alam bisawab, insyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Bi'idznillah kita lanjut di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmin.